Rabbi ja'alna muslimaini wa min dhurriyyati wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang muslim. Dan jadikanlah keturunan kami sebagai muslimin yang berserah diri kepadamu. Sehingga merupakan permintaan yang agung supaya seorang dijadikan sebagai seorang muslim. Sehingga tatkala manusia dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim, maka itu kenikmatan yang agung yang tidak diberikan kepada semua manusia. Dan nikmat Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita? Tentunya kita berusaha untuk menjalani Islam ini dengan benar dari segala bentuk sisi-sisinya. Karena Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh syariat-syariatnya, baik yang bersifat akidah, keyakinan, ideologi, baik yang bersifat ibadah kepada Allah, baik yang sifatnya muamalah, hubungan dengan manusia dan sesama hamba Allah, maka masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syariat-syariat Islam tersebut, baik yang sifatnya berhubungan kepada Allah ataupun juga berhubungan dengan manusia dan sesama hamba Allah yang lainnya, adalah dibangun di atas rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang harus dipenuhi. Di mana rukun Islam itu ada lima. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terangkan di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima pokok dasar. Dibangun di atas lima perkara yang dikenal sebagai rukun-rukun Islam. Yang pertama bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kandungannya adalah supaya kita ikhlas serta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah cukup sekedar ikhlas tanpa mengikuti Nabi. Dan tidak cukup pula seorang sudah sesuai dengan sunnah Nabi namun tidak ikhlas di dalam ibadahnya. Namun harus dua perkara sehingga dijadikan satu rukun. Dan itulah pokok dasar yang pertama, yang akan menjadikan diterima dasar-dasar yang lainnya yang dibangun di atasnya. Maka kemudian rukun yang kedua adalah iqamis sholah, menegakkan sholat, yaitu melaksanakannya dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta menetapi kewajiban-kewajibannya dengan tuma'ninah dan khusyuk, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat, mengeluarkan zakat bagi mereka orang-orang yang memiliki harta, yang memang sudah sampai pada nisabnya dan sudah tersimpan padanya, menetap padanya selama satu tahun kurang lebih. Pada zakat harta, atau pada zakat-zakat pertanian, hasil panen ataupun juga peternakan dalam bidang, yaitu dalam jenis-jenis yang khusus yang diterangkan dalam ahkamul zakah, hukum-hukum tentang zakat. Kemudian rukun yang keempat di dalam hadis ini diterangkan adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Dan yang kelima, siam di bulan Ramadan. Diterangkan dalam riwayat Umar bin Khattab. Yang keempat urutannya adalah berpuasa di bulan Ramadan dahulu. Baru yang kelima adalah haji ke Baitullah. Dan tidaklah membahayakan antara riwayat satu dengan yang lainnya karena keduanya sama-sama sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tiada terasa, tinggallah beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Sehingga barakallahu fikum, akan datang kepada kita suatu kewajiban yang agung, yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu siam syahri Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Maka tentunya amat senang seorang muslim akan masuk ke dalam bulan Ramadan, karena dia akan bisa na'am barakallahu fikum melaksanakan salah satu rukun yang Allah tetapkan atasnya sebagai seorang muslim. Di samping itu pula, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia yang Allah jadikan barokah ada padanya. Maka marilah sejenak kita mempelajari sekelumit tentang apa yang ada dalam bulan Ramadan. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia yang Allah khususkan padanya untuk menurunkan Al-Quran. Dan Allah jadikan siam, puasa di dalamnya merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Baik dengan urutan hadis Umar rukun yang keempat atau urutan hadis Abdullah bin Umar urutan yang kelima, tidak berbahaya. Yang baku puasa bulan Ramadan merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, sekaligus pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil, Al-Quran. Maka Allah nyatakan, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan atau mempersaksikan adanya bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah di bulan Ramadan tersebut. Naam, faman kana maridun aw ala safarin, dan barang siapa yang dia dalam keadaan sakit atau di tengah safar perjalanan sehingga menjadikan berat baginya berpuasa, boleh bagi dia untuk berbuka. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, kemudian dia membayarnya di hari-hari selain bulan Ramadan. Tidaklah yang demikian kewajiban berpuasa di bulan Ramadan bukanlah untuk memberatkan manusia. Namun yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan dari kalian kemudahan. Wa ma yuridu bikumul usra, tidaklah menghendaki yang namanya kesusahan bagi kalian. Muslimin diperintahkan siam hanya dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Berpuasa menahan segala hal yang membatalkan dimulai dari terbit fajar, azan subuh, sampai dengan tulu'il fajri, sampai dengan ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari ketika dikumandangkan azan maghrib. Adapun yang sebelumnya, berapa hari terus siang dan malam, berat. Orang muslim mudah, diberi kemudahan, sekedar siangnya saja. 6. Sehingga ini suatu kemudahan. Walitukmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan apabila kalian tidak mendapatkan hilal di bulan Syawal, sehingga 30 hari. Maka setelah itu falitukabbirullah, bertakbirlah kalian, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala ala mahadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada engkau bisa melakukan siam di bulan Ramadan, la'allakum tashkurun, supaya kalian tergolong orang yang bersyukur. Jadi syukurnya seorang masuk bulan Ramadan adalah berpuasa, melakukan amalan ketaatan. Nah, niku jenenge wong syukur mlebet sasi Ramadan. Syukure sekedar seneng-seneng bisa makan enak dan tidak, bukan ini syukurnya. Syukurnya adalah bisa berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk 6 ketaatan kepada Allah dan bukti kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan yang disebutkan di dalam hadis adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala datang bulan Ramadan, beliau memberitakan berita gembira itu kepada para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani, beliau bersabda, "Ja'atakum Ramadan, syahrun syahrun barakah. Yakhshallakum, yakhshakumullahu fih, wa yanzilu rahmatahu, wa yahutul khataya, wa yastajibu du'a. Fa'arullaha min anfusikum khaira, innama syaqiyu man hurrima fihi min rahmatillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrun barakah." Yarhamukallah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Berarti keutamaan pertama, bulan yang penuh barokah. Yang kedua, yaghsyakumullahu fih, Allah meliputkan kalian padanya. Diliputkan dengan barokah tadi. Nah, bulan Ramadan diliputi dengan barokah. Orang yang tadinya malas sholat, sergap sholat, barokah. Orang yang tadinya malas baca Al-Quran, baca Al-Quran. Orang yang tadinya senang marah dan berbuat jelek, ternyata di bulan Ramadan, barokah kebaikan muncul. Semangatnya berbuat baik muncul, keinginan berbuat jelek berkurang, bahkan kadangkala bisa hilang. Barokah. Yang kedua, yang ketiga, wayanzilu rahmatahu, Allah turunkan di bulan Ramadan tersebut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wayahutul khotaya, Allah menghapus dosa-dosa. Allah menghapus dosa-dosa. Dan yang kelima, wayastajibu doa, mengabulkan doa. Doa-doa hamba di bulan Ramadan mustajab. Maka banyaklah. Oleh karena itu, bulan yang mulia tadi dengan 5 keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan bukan itu saja. Bukan itu saja. Rasulullah mengarahkan kepada kita semua. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkan dan perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari diri-diri kalian. Supaya kita menunjukkan kepada Allah kebaikan. Ditunjukkan dumateng sinten? Dumateng Allah, ya. Bukan dipamer-merakan dumateng menungsa, ya, namun kepada Allah. Walaupun manusia melihat tidak mengapa, tapi hatinya tetap ikhlas, ya. Ini demikian. Loh, tapi nanti ada orang lihat saya sedekah, saya ini, saya itu, saya puasa. Jenengan ikhlas mboten, saya yang saya cari adalah semata-mata pujian Allah Ta'ala. Itulah yang namanya ikhlas. Ternyata manusia memuji, kata Rasulullah, tilkal busyro ajalalakum fid dunya aw kama qal. Itulah busyro, kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Orang berbuat kebaikan dapat balasan kebaikan. Dipuji wong seneng napa mboten? Seneng nggih. Lah itulah kabar gembira diantaranya. Namun jangan sampai berpaling dari niatan yang lurus, nggih. Artinya demikian. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan dari diri-diri kalian. Fa innama syaqiyyu, maka orang yang celaka itu man hurima fihi min rahmatillah, orang yang diharamkan untuk mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan, di bulan tersebut. Nauzubillah. Tidak bisa berpuasa, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa mendapatkan ampunan dosa, tidak bisa dikabulkan doanya. Allah haramkan dia dari itu. Ini orang yang hakikatnya orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Tabrani. Diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah. Kata beliau, fa'arullaha min anfusikum khaira. Makna, perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian kebaikan. Maknanya adalah al-mubadarah wal musara'ah ilal khairat walibti'ad anis sayyi'at, yaitu bersegera dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta menjauhi kejahatan dan kejelekan-kejelekan. Ini namanya menunjukkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknani pun segera berlomba-lomba nindakakan kesainan lawan kelawan ketaatan. Taat dumateng Allah. Dan agar supaya kita menjauhi kejelekan serta kejahatan. Karena itu adalah hikmah Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Hikmai pun wong siam teng sasi Ramadan iki menika supados dados tiang sing takwa. Tiang sing takwa. Yang bersegera melakukan ketaatan, menjauhi kejelekan-kejelekan dan kejahatan. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ing surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi hikmah puasa supaya orang tersebut menjadi orang yang bertakwa. Di antara bentuk takwa melakukan ketaatan. Ketaatan di antaranya sholat. Jadi kalau orang berpuasa kok tidak sholat, berarti merusak puasanya. Dan terancam nanti tidak diterima puasanya. Tidak diterima. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tentang akhirat, pertama kali yang dihisab adalah sholat. Fa in hasunat hasuna sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Kalau bagus sholatnya, bagus seluruh amalannya. Kalau jelek, lah niki gimana jelek sholat bae ora. Nah, demikian ya, ini sebagai misal. Maka di sini akan jelek seluruh amalannya. Naudzubillah. Sehingga di sini tadi di bulan Ramadan bentuk syukur kita adalah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena Allah mewajibkan tadi di bulan Ramadan ditutup dengan la'allakum tashkurun, supaya kalian tergolong orang yang bersyukur. Berarti syukuring menungsa muslimin waktu masuk bulan Ramadan adalah melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau begitu ternyata agung sekali. Dan di sana ada hadis yang lainnya. Ada hadis yang lainnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwasanya idza kana awwalul lailatin min Ramadan, kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatin, dibelenggulah para setan-setan. Falillahi utaqa'u minan nar fadzalika kullal lailah, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka yang itu dilakukan setiap malamnya di bulan Ramadan. Subhanallah. Sehingga inilah seorang hamba yang bersyukur dengan adanya bulan Ramadan, dia melakukan ketaatan diharapkan dibebaskan dari api neraka. Bulan terbebas nanti ketika mau masuk, atau ketika sudah di akhirat terbebas dari neraka. Bulan terbebas dari neraka dengan sebab ketaatan-ketaatan hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berikutnya, bagaimanakah kita menyambut bulan Ramadan yang mulia seperti itu? Maka diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di dalam fatwa Nur ala Darb. Maka beliau menyatakan bahwasanya nasihati li jami'il muslimin, nasihatku untuk seluruh kaum muslimin, tiga perkara. An yaku an yattaqullaha azza wajal, yang pertama supaya mereka bertakwa kepada Allah azza wajalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Naam. Dan demikian pula yang kedua, wa ayyastaqbilu ramadana, dan agar supaya mereka menyambut bulan Ramadan bitaubatin shadiqatin, dengan taubat nasuha yang jujur, min jami'iz dzunub, dari seluruh dosa-dosa. Dari seluruh dosa-dosa. Taubat nasuha, taubat yang terpenuhi padanya lima syarat, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, berhenti. Betul-betul berhenti. Yang ketiga, menyesali, ngajuk, ngungun. Yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali. Ini taubat nasuha. Dan yang kelima, masih dalam waktu yang diterima taubatnya. Sebelum matahari terbit dari arah barat, atau sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, inilah taubat nasuha. Orang ketika mau masuk bulan Ramadan, disambutnya bukan dengan ledakan petasan, mercon, ataupun dengan pesta pora, tidak. Namun dengan bertobat, taubatan nasuha. Agar supaya orang tersebut, karena ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimahullah, tidaklah seorang dia itu berat menerima hidayah, tidaklah seorang berat mengamalkan soleh, melainkan dengan sebab dosa-dosa yang ada, yang mengotori hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Rana ala qulubihim makanu yaksibun. Menutup hati mereka untuk mendapatkan hidayah dan menjadi senang, cinta kepada ketaatan. Apa yang mereka usahakan daripada perbuatan dosa. Rana ala qulubihim. Lihatlah, menutup hatinya. Sehingga tadi, orang kalau berbuat dosa, terlalu larut dengan dosa, biasanya abot berbuat kebajikan. Sehingga tadi, bagaimana supaya kita enteng bertobat, taubat nasuha, membersihkan hati lagi. Bersih, enteng. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa ayyatafaqahu fi dinihim, wa yata'allama ahkama syiyamihim wa qiyamihim, dan yang ketiga adalah agar orang tersebut memperdalam urusan agamanya serta mempelajarinya, terutama mengenai hukum-hukum puasanya dan hukum sholat malamnya. Sholat tarawih. Kenapa demikian? Liqolin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Didasari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka niscaya Allah akan fahamkan dia dalam agama. Kalau orang yang belajar tahu bagaimana sifat puasanya Nabi, sehingga dia jaga, kepengin seperti Nabi puasanya. Ya, dia jaga dari hal-hal yang merusak, lebih-lebih dari hal yang membatalkan. Nah, dijaga. Sehingga kalau tidak belajar, orang tidak tahu. Tidak jarang terjatuh kepada hal-hal yang merusak atau bahkan mungkin membatalkan puasanya. Karena apa? Kebodohan. Oleh karena itu, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa haddan lahu illal ju' wal 'athas." Betapa banyak orang yang berpuasa tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Ya. Dadi apik ya ora. Ya, seperti itu. Puasane biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis yang lainnya, "Wala taj'alu yaumu shaumikum wa yaumu fitrakum sawa." Fitrikum sawa. Janganlah kau jadikan hari puasamu dengan hari ketika tidak engkau berpuasa sama. Geleweh, terlalu geleweh. Tetap ya. Padahal yang namanya mujun menutup hati lama-lama, ya. Gelewean sing terlalu ini nama-nama menutup hati. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Biasa menggunjing-gunjing terus, ya. Bedakan hari puasamu dengan tidak. Sehingga terus kapan ini akan bisa terjadi? Kalau orangnya paham tentang agama. Nggih, paham tentang agama. Barakallahu fikum. Kalau begitu berarti wajib kita mempelajari tentang hukum-hukum puasa. Bagaimana sholat tarawih yang benar? Ini penting. Maka dari itu, di sini marilah kita sejenak mempelajarinya. Dengan apa yang mudah bagi kita untuk kita meraihnya. Yang pertama, mengenai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kebalik judulnya. Saya minta kepada penulis untuk menulis di sini keutamaan puasanya. Di A dengan C beda ya. Judulnya harusnya ini di A, ini di B. Balik sini ya. Ini judulnya harusnya yang di A ya, keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan di A-nya, bukan di C-nya. Nah ini di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaba, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah maf'ul li ajli. Dasarnya dikarenakan, disebabkan keimanan dan ihtisab. Saya iman ini merupakan rukun Islam. Saya iman ini kewajiban yang Allah wajibkan, bukan orang tua saya yang mewajibkan dan bukan karena ikut-ikutan. Nah, itu tadi. Dia iman. Wahtisaba dan berharap pahala. Saya berharap pahala dengan puasaku ini. Bukan ingin mendapatkan hadiah. Bukan ingin mendapatkan yang lainnya. Nah, namun semata-mata mengharap pahala dari Allah. Sehingga berusaha puasa yang baik. Nah, itu tadi. Nah, Orang yang puasanya dikarenakan iman dan ihtisab tadi, balasannya keutamanya ghufirolahu, diampuni darinya dosa-dosa yang telah lewat. Namun dengan tadi, imanan wahtisaba, iman dan ihtisab berharap pahala. 6. Demikian pula barang siapa yang qoma Ramadan melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaba, beriman. Ya, saya iman, sholat tarawih dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah adalah afdol. 6. Dan kewajiban kita mengikuti imam yang khusyuk sholatnya. Iman, ihtisab, berharap pahala. Bagaimana berharap pahala? Kalau mampu untuk paling lama berdirinya, paling lama. Sampai-sampai Nabi SAW sholat malam, satu rakaat hampir membaca 5 suratan yang panjang. Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran. Ya. Sampai Hudzaifah yang berdiri di belakangnya, kata beliau, sampai-sampai aku berniat jahat kepada Nabi. Apa? Aku tinggalkan Nabi. Gak mau makmum di belakang Nabi. Itu sholat malam ya. Itu sholatnya Nabi sifatnya. Coba, Nabi saja yang sudah diampuni dosanya. Ihtisabnya terbukti dengan keadaan sholatnya. Jadi bagaimana supaya kita bisa bagus sholatnya? Bukan yang penting cepat selesainya. Nah, bukan yang penting cepat selesainya. Bahkan na'udzubillah kalau sampai meninggalkan rukun-rukun sholat. Apa itu? Tumakninah dalam sholat. Sampai ditanyakan kepada para ulama, bagaimana kalau seorang sholat, dia tidak mampu tumakninah dalam rukuk dan sujud, batal sholatnya. Na'udzubillah, batal sholatnya. Sehingga di sini, kalau dia imanan iman, ini karena Allah, ihtisab berharap pahala terlihat dari solah bawahnya di dalam sholat. Nah, terlihat dari solah bawahnya di dalam sholat. Ya, tidak terus mencuri di dalam sholat. Barakallahu fikum. Demikian pula, kalau dia imanan wahtisaba, sama, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan barang siapa yang melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, karena iman dan ihtisab juga, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Dasarnya imanan wahtisaba. Dan demikian pula datang mengenai pahala orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah taala berfirman. Hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'i mi'atin di'fin illa siyam fa'innahu li wa ana ajzibih. Nah, Allah Ta'ala berfirman, seluruh amalan Bani Adam diberikan padanya pahalanya. Satu kebaikan dibalas 10-700 kebaikan. Kecuali siyam, puasa. Maka itu bagian dari Allah sebagai Allah. Kami sendiri yang akan memberikan balasannya. Dirahasiakan oleh Allah. Kita tidak tahu. Nah, ini demikian. Kenapa kok bisa demikian? Dikarenakan orang tersebut, Allah Ta'ala berfirman, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan makan dan minum serta syahwat dia, karena berharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat pantas Allah simpan pahala tersebut. Nah, ini pahalanya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walis sha'imi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan pertama di dunia. Ketika datang waktu berbuka. Senang gak? Sudah pengalaman puasa. Bahkan kalau dulu ketika kita masih kecil, supaya ngadep radio niki, nunggu RRI Purwokerto zaman tahun 80-an. Belum ada listrik di tempat kita dulu di Rembang ya. RRI Purwokerto sudah semuanya kumpul di depannya kolek. dan seterusnya nggih. Nunggu sudah tong tong tong tong bleng alhamdulillah sudah. Sudah senang banget gitu ya dulu gitu ya. Sekarang pun masih senang kalau datang dan seterusnya akan senang orang yang berpuasa mendapatkan waktu berbuka. Ya ini demikian ya. Ini kebahagiaan pertama. Kebahagiaan kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahagia? Allah telah sediakan surga bab royan, pintu royan khusus yang masuk orang yang berpuasa. Pintu surga disediakan pintu khusus, pintu royan. Nah, yang masuk orang yang berpuasa. Senang dia, belum lagi pahala yang Allah rahasiakan tadi. Barakallahu fikum. Ini keutamaan yang lainnya. Keutamaan berikutnya, wala khulufu shaimi. Nek wong siam niku nuwun sewu. Tutukipun babipun niki bau napa mboten? Bau, nggih ora enak, nggih. Apa meneh arek kelalen ora sikatan bar sahur, nggih. Nah, ini bagaimana? Kata Rasulullah, bau mulutnya orang yang berpuasa la athyabu indallahi min rihil misk. Justru lebih wangi ingarsanipun Allah di sisi Allah daripada minyak misik, minyak yang wangi sekali. Ya. Kalau orang pakai misik, misik yang paling bagus, yang dari menjangan. Suruh lari, nanti darahnya kumpul di sini, sudah setelah itu disedot. Nah itu wangi banget. Ini orang pakai di sini, kena kipas angin sana semerbak, itu minyak misik. Ya kalau yang di sini mungkin yang tingkatannya biasa ya. Nah itu gitu. Lah ini minyak misik kalah baunya di sisi Allah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, ya. Sehingga di sini aja dipaido, ya, aja dipaido, ya. Sehingga kalau danu, lah itu tadi. Ini diantaranya keutamaan orang yang berpuasa. Dan di sana telah sempat kita tulis namun waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan sebetulnya ada beberapa hal yang masih ketinggalan di sana. Namun mudah-mudahan ini mencukupi nah sebagai bekal kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita baca di sore hari ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.